الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، sebelum kita melanjutkan ke bab yang berikutnya, kita membaca terlebih dahulu syair-syair yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. Qala al-muallif hafizahullah: أقسامه الرجعي أيضا بائن. الأول الرجعي خذ ببياني. Pembagian tolak الرجعي. Ada tolak الرجعي, demikian pula tolak bain. Adapun yang pertama yaitu tolak الرجعي خذ ببياني, maka ambillah penjelasan ini. في الطلقة الأولى وثانية أجز لرجوعها في عدة بأماني. Pada tolak yang pertama dan tolak yang kedua boleh. لرجوعها, untuk rujuk kembali, selama belum habis masa iddah. Yang demikian ini dengan aman, yakni tanpa perlu diadakan akad yang baru dan mahar yang baru, karena masih dalam masa iddah, masa penungguan. In tamdi iddatuha yasihhu ruju'uha lakin bi'aqdin mubtadil hidzani. Apabila telah berlalu masa iddahnya, maka boleh untuk merujuk kembali. Selama itu tolak yang pertama atau tolak yang kedua. Namun kalau telah habis masa iddah, maka harus dengan akad yang diperbaharui kembali. Ba'da thalathi talaquha banat mihi la auda illa ba'da zawjin thani. Adapun setelah tiga kali tolak, maka menjadi tolak bait. Berarti telah terpisah dari suaminya. Dan tidak boleh kembali kepada suaminya yang pertama. Illa ba'da zaujin thani. Kecuali apabila dia telah menikah dengan laki-laki yang lain. Dan telah berkumpul. Kemudian cerai. Maka boleh kembali kepada suaminya yang dahulu. Dengan akad yang baru. Dan mahar yang baru. Dan telah kita jelaskan makna dari bait-bait syair ini. Lalu kita masuk ke bab yang berikutnya. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala babul iddah. Bab al-iddah. Dan kita telah menjelaskan definisi al-iddah. Bahwa yang dimaksud dengan iddah adalah tarabbusun mahdudun syar'an bisababi furqatin nikah au nahwi, yaitu masa menunggu yang dibatasi secara syariat dengan sebab terpisah dalam pernikahan dan yang semisalnya, apakah terpisah karena cerai ataukah terpisah karena khulu' ataukah terpisah karena meninggal, ditinggalkan oleh suaminya. Maka di sana ada masa-masa penungguan. Nah, masa-masa penungguan ini disebut dengan masa iddah. Dan al-iddah thabit sahih. Baik dalam kitabullah subhanahu wa ta'ala, di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran Al-Kirim. disebutkan tentang adanya iddah dan macam-macamnya iddah itu. Ada iddah wanita yang ditolak dalam keadaan dia telah haid. Ada iddah wanita yang ditolak dalam keadaan dia masih muda, belum haid. Ya, dan ada pula yang sudah tua yang tidak lagi haid. Ada iddah ya, seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya. Ini menunjukkan bahwa masa iddah itu ada. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusinna thalathata quru. Dan yang lainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari sunnah banyak sekali. Hadis Subay al-Islami yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan para ulama menyebutkan di dalam kitab-kitab fikih mereka, demikian pula dalam kitab hadis, menyebutkan khusus hadis-hadis mengenai tentang masalah iddah ini. Oleh karena itu Ibnu Qudamah rahimahullah taala, beliau menyebutkan ijma' dan kesepakatan para ulama bahwa iddah ini ada, tergantung dari keadaan wanita. Berkata al-muallif hafizahullah, asy-syarhu penjelasan. At-takhyiru huwa takhyirul mar'ati fi amriha. Yang dimaksud dengan memberi pilihan yaitu memberikan pilihan kepada istri dalam perkaranya. Maksudnya di sini beliau hendak menjelaskan bahwa seorang suami dalam memberikan keputusan apakah dia akan menceraikan istrinya atau tidak, boleh dia menyerahkan hal tersebut kepada istrinya dan kembali pada pilihannya. Kamu mau apa? Apakah kamu mau tetap bersamaku, maka saya terima. Apakah kamu sudah tidak ingin lagi bersama, maka terserah kamu. Nah, memberikan pilihan ini, kata beliau, boleh. Insya'at baqiyat ma'a zawjiha. Kalau dia mau, maka dia boleh tinggal bersama suaminya. Wa insya'at tuliqat. Dan kalau dia mau, dia akan cerai. Yang demikian ini sabit. Bahkan dalam Al-Quran Karim. Wa qad khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nisa'ahu. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam telah memberikan pilihan kepada istri-istrinya. Bahkan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allahu azza wa jall, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah memerintahkan pada nabinya, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidun al hayatad dunya wa zinataha, apabila kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, maka kemarilah kalian, akan aku berikan penghargaan sebagai tanda cerai, ya, bingkisan dari suami, sekemampuan suami tatkala suami hendak menceraikannya, seorang suami hendak menceraikannya, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan mencerai kamu dengan cerai yang baik jika kamu menghendaki kehidupan dunia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan padamu dunia. Wa in kuntunna turidunul haya turidunallah wa rasulahu wad darul akhirah. Namun jika kalian menghendaki Allah, rasulnya dan hari akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi orang-orang yang beramal saleh dari kalian pahala yang besar. Yang menjadi syahid dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada istri-istrimu apa yang mereka inginkan. Kalau mereka mau dunia, maka akan diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berikan pada mereka dunia. Kalau mereka menginginkan akhirah, mereka menginginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti tetap bersama Rasulullah alaihi wasallam apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. wa yakunu takhyiru minaz zauji, sehingga pemberi pilihan ini dari suami. Fa yaqulu laha, maka suami mengatakan kepada istrinya, in syi'ti tallaqtuki, kalau kamu mau saya akan menceraikan kamu. Nah, kalau kemudian istrinya mengatakan iya, saya mau dicerai, maka diceraikan dia. Wa ala jawazihi jumhur ahli al-ilmi, dan yang berpendapat bolehnya, ini adalah pendapat jumhur para ulama. Wa amma wujubul isyhadi ala ruju'iha, adapun wajibnya mendatangkan saksi tentang pernyataan rujuknya seorang dari menceraikan istrinya. Nah, ketika hendak dirujuk, maka kata beliau wajib untuk didatangkan saksi. Faqad qala Allah azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza balagna ajalahunna, apabila telah mendekati ajal mereka, yakni maksudnya telah mendekati habisnya masa iddah seorang wanita, fa'amsikuhunna bima'rufin, maka tahanlah dia dari cerai, perceraian dengan cara yang baik. Sebelum habis masa iddah itu masih ada kesempatan bagi kamu untuk merujuk kembali. Au farikuhunna bima'ruf, ataukah kalian hendak berpisah dengan mereka juga dengan cara yang baik. Jika kalian tidak berpisah. Nah, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ashidu dawai adlin minkum, dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil di antara kalian dari kalangan muslimin. Nah, dari ayat ini beliau menjadikan sebagai dalil berdasarkan zahir dari perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashidu, dan datangkanlah saksi dua orang laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Nah, di sini perintah. Asal hukum perintah, hukumnya wajib. Nah, ya. Sehingga dari sini beliau menganggap wajibnya mendatangkan dua orang saksi ketika hendak rujuk dari perceraian tersebut sebelum habisnya masa iddah. Dan para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa dalam hal pernyataan cerai atau dalam hal pernyataan rujuk, maka disyaratkan yang bersaksi itu laki-laki, tidak boleh perempuan. Itu haknya laki-laki. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini pun disebutkan zawai adlin, yang menunjukkan bahwa yang menjadi saksi itu laki-laki, tidak boleh perempuan. Dan para ulama menyebutkan seperti Al-Imam Al-Qurtubi menukilkan, dan sebagian para ulama, bahwa wanita tidak berhak untuk menjadi saksi kecuali dalam hal harta. Kecuali dalam hal harta. Wallahu a'lamu bissawab. Wa ila wujubihi dhahaba al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan yang berpendapat wajibnya mengangkat saksi ketika rujuk adalah pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan juga salah satu dari riwayat Al-Imam Ahmad. Nah. Dan ini ayat ini merupakan dalil yang terkuat. Karena perintah yang zahir yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Namun pendapat ini menyelisih pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Pendapat Abi Hanifah. Pendapat Al-Imam Malik. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan juga dinukilkan pula dari salah satu pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini pendapat jumhur. Dan pendapat yang dinukil, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. bahwa mendatangkan dua orang saksi dalam pernyataan rujuk tidaklah wajib, hanya sunnah. Berdasarkan dalil-dalil demikian banyaknya terjadi, ya, muamalah. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli kuda juga tidak dengan persaksian, padahal ada perintah dalam Al-Qur'an Karim yang menunjukkan perintah itu tidak wajib. Naam, demikian pula dalam hal kasus-kasus yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perceraian dan rujuk, tidak dinukilkan bahwa mereka mengangkat saksi. Wallahu a'lam bis-shawab. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan boleh seseorang itu, ya, rujuk setelah dia menceraikan. Naam, walaupun dalam keadaan sembunyi, tidak diketahui, ya, oleh yang lainnya. Dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama ketika dia menceraikan istrinya, lalu kemudian pada saat dia menceraikan itu dalam masa iddah dia menyetubuhi istrinya, maka apakah dengan menyetubuhi istrinya tersebut telah dianggap sebagai rujuk atau tidak? Terjadi khilaf. Namun yang rajih dalam hal ini wallahu alam shawab, dikembalikan pada niat. Apakah dia meniatkan itu rujuk, maka terjadi rujuk. Kalau tidak, maka tidak terjadi rujuk. Nah, lalu kemudian di sini beliau menyebutkan jenis-jenis iddah dan masa-masa mereka. Dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Karim, ada 4 macam iddah. Jenis yang pertama adalah iddahnya seorang wanita yang dinikahi, kemudian belum terjadi perkumpulan, belum terjadi persetubuhan, lalu kemudian dicerai. Nah, kalau seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan belum terjadi jima', maka dalam hal ini tidak ada iddah. Famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha wa matti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila. Maka tidak ada iddah. Sehingga begitu dicerai boleh langsung dilamar oleh yang lain atau boleh langsung dinikahi oleh yang lain karena tidak ada masa penungguan. Ya. Hal ini disebabkan karena dia tidak dikumpuli oleh suaminya. Sebab masa iddah itu pentingnya adalah untuk menjaga. Jangan sampai ada hasil dari suami yang terdahulu. Sehingga kemudian as-syari'ah as-samha al-hanifiyah ini, ya, memberikan masa iddah, masa penungguan dari seorang wanita. Yang kedua, iddahnya seorang wanita yang dicerai dan wanita tersebut dalam keadaan haid. Dalam artian dia telah balig dan mengalami masa haid. Maka iddahnya wanita yang seperti ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Karim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Ya. Ada 3 quru. Wanita-wanita yang dicerai mereka menunggu, ya. Mereka menunggu masa iddah mereka itu selama 3 quru. Terjadi khilaf yang panjang lebar. Para ulama membahas dalam kitab-kitab fikih dan menjelaskan khilaf yang terjadi di kalangan mereka. Apa yang dimaksud dengan quru ini? Apakah 3 quru yang dimaksud dengan 3 kali suci ataukah 3 kali haid? Namun yang rajih dalam hal ini yang dimaksud dengan quru adalah haid. Jadi 3 kali haid. setelah berhenti dari haid yang ketiga, maka telah selesailah masa iddahnya. Jenis iddah yang ketiga, yaitu iddahnya seorang wanita yang menopause, yang sudah lansia, yang sudah tidak haid lagi. Nah, atau wanita yang masih kecil, yang belum mengalami masa haid. Nah, iddahnya ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallai ya'isna minal mahyid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidna. Wanita-wanita yang mereka itu sudah tidak haid lagi karena sudah tua. Dari istri-istri kalian, kalau kalian ragu terhadap perhitungan iddah mereka, maka iddah mereka itu selama 3 bulan. Demikian pula wanita-wanita yang masih kecil. Yang keempat, iddahnya wanita yang hamil. Iddahnya wanita yang hamil. Nah, adapun iddahnya seorang wanita yang hamil ini telah disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Wanita-wanita yang dalam keadaan hamil, maka iddah mereka sampai mereka melahirkan. Begitu melahirkan, walaupun dicerai hari ini, besoknya melahirkan, maka telah selesai masa iddah. Kapan dia melahirkan? Selesai masa iddah. Ini yang empat hal yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. Di sana ada iddah yang kelima. Naam. Atau mungkin kita menghitung empat. Karena yang pertama yaitu yang tidak punya iddah tidak teranggap. Yaitu iddah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Yang ditinggal mati suaminya. Walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Maka ikhwan, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وَأَشْرًا. Dan orang-orang yang mereka telah wafat dan meninggalkan istri-istri, maka mereka menunggu masa iddah mereka selama 4 bulan 10 hari. Nah, dari sini ikhwan fiddin azakumullah, urutannya, yang pertama seorang wanita yang tidak disentuh suaminya sama sekali. Kita telah sebutkan ini tidak ada iddah. Tidak ada sama sekali iddah. La 3 bulan, ya, wala thalathatu quru dan yang lain. Tidak ada iddah sama sekali. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah dia dalam keadaan haid, dalam artian dia telah mencapai usia balig atau tidak. Kalau dia tidak disentuh, tidak ada iddah. Nah, kemudian yang kedua, kalau kemudian dia dalam keadaan hamil. Nah, dalam hal ini tidak ada perbedaan. Apabila dia dalam keadaan hamil, apakah dia telah mencapai usia balig atau dia sudah tua? Yang jelas secara umum, kalau dia dalam keadaan hamil, maka iddahnya kapan dia melahirkan? Iddahnya kapan dia melahirkan? terjadi perselisihan di kalangan para ulama, bagaimana kalau kemudian seorang wanita itu dalam keadaan hamil, lalu kemudian ditinggal mati oleh suaminya. Ditinggal mati oleh suaminya. Dari satu sisi, iddahnya seorang wanita yang ditinggal suaminya, berapa ya, Kwan? Hah? Berapa? 4 bulan? 10 hari. Arba'at asyur wa syara. Dalam posisi yang lain, wanita ini statusnya zatu hamlin. Dia adalah wanita yang hamil, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna. Masa iddahnya sampai dia melahirkan. Nah, ketika ada seorang wanita yang dia dalam keadaan hamil dan ditinggal mati oleh suaminya, mana yang didahulukan? Apakah 4 bulan 10 hari ya, ataukah sampai dia melahirkan? Ada dua pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan dilihat mana yang paling jauh jaraknya. Jadi kalau misalnya seorang wanita itu dalam keadaan hamil, ditinggal mati oleh suaminya. Setelah dia ditinggal mati, 10 hari kemudian dia melahirkan. 10 hari kemudian dia melahirkan. Nah, berkata pendapat yang pertama ini, tatkala dia melahirkan, belum boleh untuk, apa, belum habis masa iddahnya. Dan dia harus menunggu hingga genap 4 bulan, 10 hari. Berarti dia harus menunggu berapa hari lagi, Ikhwan? Selama 4 bulan. Jadi dilihat mana yang paling lama. Nah, kalau ternyata selama 4 bulan 10 hari dia belum juga melahirkan. Ya, dia lahir setelah 6 bulan setelah meninggal suaminya, maka dilihat yang paling lama, yaitu dalam hal ini sampai dia melahirkan. Ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama. Nah, dan dikeluhkan dari sebagian sahabat. Pendapat yang kedua mengatakan secara mutlak bahwa wanita yang dalam keadaan hamil iddahnya sampai dia melahirkan, apakah dia ditolak ataukah disebabkan karena ditinggal oleh suaminya, tidak ada perbedaan. Nah, iddahnya sampai dia melahirkan, lebih lama atau tidak, sampai dia melahirkan. Kalau misalnya dia ditinggal oleh suaminya dalam keadaan hamil, 10 hari berikutnya dia melahirkan, maka itulah masa iddahnya. Berarti ketika dia melahirkan, maka telah habis masa iddahnya. Fahamtum ya, Ikhwan? Nah, habis, selesai masa iddah dengan melahirkannya dia. Nah, pendapat ini, Ikhwan fillah azakumullah, pendapat yang paling rajih. Ya. Dengan beberapa alasan. Di antaranya alasan yang pertama, bahwa ayat yang terdapat dalam surah At-Talaq lebih terakhir turunnya daripada yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Surah At-Talaq lebih belakangan turunnya, yang di dalamnya terdapat hukum wanita yang dalam keadaan hamil iddahnya sampai dia melahirkan. Ini lebih terbelakang turunnya daripada iddahnya seorang ditinggal oleh suaminya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Maka yang terbelakang lebih mengumumkan ya keadaannya dan sifatnya. Di samping itu, yang paling terkuat dalam hal ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisahnya Subai'ah Al-Aslamiyah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Subai'ah Al-Aslamiyah radhiyallahu ta'ala anha ini, dia dalam keadaan hamil dan suaminya meninggal pada waktu itu. Ya. Tidak selang berapa lama tatkala dia dalam keadaan hamil tersebut ditinggal oleh suaminya, beberapa hari kemudian dia melahirkan. Nah. Lalu tatkala dia melahirkan, ada orang yang hendak menikahi dia. dan Subay al-Aslamiyah ingin menikah. Ketika dia hendak menikah, datanglah Abu Sanabil. Lalu kemudian Abu Sanabil mengatakan kepada Subay al-Aslamiyah ini, "Ma anti binakihatin hatta ta'taddi aktsaral ajalain." Kamu tidak boleh dulu menikah sampai kamu menunggu masa iddah yang paling lama jaraknya, yang berdasarkan pendapat yang pertama. Yang paling lama dari dua iddah tersebut. Maksudnya dia menginginkan agar Subay al-Islamiyah ini menunggu 4 bulan 10 hari. Karena itu lebih lama daripada melahirkannya dia. Kata Abu Sanabil, kamu tidak boleh menikah sampai kamu menunggu masa iddahmu yang terlama, yaitu 4 bulan 10 hari. Maka Subay pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kadzaba Abu Sanabil." Ya. Telah dusta Abu Sanabil. Yang dimaksud dusta di sini keliru. Dan itu ma'ruf dalam lughatul Hijaz, terkadang yang dimaksud dusta adalah keliru. "Kadzaba Abu Sanabil ay akhta'a Abu Sanabil." Telah keliru Abu Sanabil. Ya, "Qad halalti fankihi masyidi." Kamu sekarang ini sudah halal, ya, dan telah selesai masa iddahmu, maka menikahlah jika kamu menginginkan hal tersebut. Maka hadis dengan nas yang sharih menunjukkan sharih dan rajihnya mazhab yang kedua yang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih mengumum sifatnya seorang wanita yang dalam keadaan hamil daripada wanita yang ditinggal oleh suaminya. Naam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu dirajihkan oleh para ulama dan dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau membahas panjang lebar dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikut. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.